Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan hormati, kita lanjutkan kembali dars kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Qala al-matin وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ صالح الفوزان التراجم. جندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صحابي مشهور مات بعد 60 رضي الله عنه. أبا بكر هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن كعب التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع. مات سنة 13 من الهجرة وله 63 سنة رضي الله عنه. بخمس أي خمس ليال وخيل خمس سنين. إني أبرأ أي أمتنع وأنكر خليلا. الخليل هو المحبوب غاية المحبة. ألا حرف استفتاح وتنبيه. من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wali Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub bin Junadah Al-Bajali, sahabi yang masyhur. Beliau wafat setelah tahun 60 Hijriah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sebelum beliau wafat. Kalimat lima di sini beliau sebutkan umum. Sebagian ulama kata Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahawa ini maksud lima di sini adalah lima hari sebelum beliau wafat. Ada pula yang menyatakan lima tahun sebelum beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sangat besar kemungkinan bahawa ini maksud dengan lima di sini adalah lima hari sebelum beliau wafat, melihat beberapa hadis yang serupa dengan ini, yang diantaranya adalah yang telah kita simak pada beberapa pada pertemuan yang lalu. Itu beliau sabdakan beberapa hari sebelum beliau wafat, menjelang wafat beliau. Wahwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lima hari sebelum beliau wafat, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah jalla wa ala untuk menjadikan salah satu di antara kalian sebagai khalilku. Khalil adalah al-mahbub ghayat al-mahabbah, yang dicintai pada puncak kecintaan. Itu arti khalil. Oleh karenanya para ulama menyatakan khalil itu lebih tinggi derajatnya, tingkatannya daripada habib. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan dalam banyak kitab beliau, di antaranya Tamhid, Syarah Kitab Al-Qaul Al-Mufid, Syarah Al-Arba'in dan yang lain-lainnya, bahawa ungkapan sebagian orang awam Nabi Ibrahim itu khalilullah, adapun nabi kita itu habibullah, ini ucapan yang keliru dan mengandung perendahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ungkapan tersebut mengesankan bahawa tingkatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di bawah Nabi Ibrahim. Ya, sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia nabi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga khalil sebagaimana dalam hadis ini, fa innallaha qad ittakhadhani khalila, sesungguhnya Allah jalla wa ala telah menjadikan aku, mengangkatku sebagai khalil, kama takhadha Ibrahim khalila. sebagaimana ia telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid menerangkan bahawa yang sabit dalam ayat dan hadis hanya dua nabi ini yang diangkat dan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai khalilnya. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, ayat Al-Quran. Adapun terkait Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka hadis beliau yang sedang kita baca ini, fa innallaha qad ittakhadhani khalila, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Maka kapan yang benar bahwa Nabi Ibrahim adalah khalilullah, sebagaimana Nabi kita juga khalilullah. Adapun ungkapan yang diucapkan sebagian orang awam yang menyatakan Nabi Ibrahim itu khalil Allah, adapun Nabi kita itu habibullah, ini ungkapan yang mengandung pengurangan, perendahan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita itu lebih tinggi daripada sekedar habibullah. Beliau lebih tinggi dari habibullah, yaitu beliau khalilullah. Ya, khalil itu adalah yang dicintai pada puncak kecintaan. Nah, walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan, andai kata aku boleh mengangkat khalil dari umatku, kekasihku, maka niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ini menerangkan kepada kita keutamaan Abu Bakar dan bahwa beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau yang paling afdal, yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bantahan kepada kaum Syiah yang menyatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Ali ya mulia, sahabat Nabi yang harus kita cintai sebagai sahabat Nabi, sebagai khulafa' ar-rasyidin dan sebagai Ahlul Bait. Tetapi beliau tidaklah lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini akidah Islamiyah. Qala ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Beliau juga bersabda 5 hari sebelum wafatnya tersebut, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari kalangan Yahud dan Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat mereka melakukan ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat salat. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 532. Baik, ikhwanul karam wa akhwatiyal karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dan dalam beberapa hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah bis salati 'indaha wa ilaiha wa bina'il masajid wal qubabi 'alaiha. Adalah salat di sisi kuburan tersebut, membangunkan masjid di salat tersebut, ya, di atas kuburan tersebut, salat menghadap kuburan tersebut, atau membangun kubab, kelambu, ya, bangunan, ya, di atas kuburan tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qubail wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhim. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara penting kepada umatnya menjelang wafat beliau. Menerangkan ini perkara yang serius dan cukup penting, di mana menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat menyampaikan ini, sementara kita tahu ya 41 hari kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sakit. Ya, sakit yang berat sebelum wafatnya. Dan paling beratnya dari 40-an hari tersebut adalah beberapa belas hari sebelum beliau wafat yang menyebabkan beliau tidak sanggup sholat berjamaah. Sementara sebelumnya dalam keadaan sakit beliau meminta untuk dipapahkan sholat jamaah ke dalam masjid bersama para sahabatnya. Tetapi 5 hari sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan sebuah berita, sebuah peringatan penting untuk umatnya di dalam hadis ini. Fayukhbiru an makanatihi 'indallah. Di dalam hadis ini beliau menyampaikan kedudukan beliau di sisi Allah Jalla wa Ala. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah. Bahwa beliau berada di puncak tertinggi pada dari kecintaan Allah Jalla wa Ala untuk beliau. Kama nahalaha abuhu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Derajat cinta yang paling tinggi tersebut juga telah diperoleh oleh ayahanda beliau, Ibrahim AS. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan ayahanda Nabi kita, dan juga sebagai ayahanda para Nabi dan para Rasul? Karena seluruh Nabi dan Rasul itu anak keturunan Nabi Ibrahim. Jelas? Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail AS. Sebagian ulama menyatakan 13 tahun setelah Ibrahim, ya, Ismail lahir, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ishaq. Nabi Ismail lebih tua daripada Ishaq, dan Imam Ibn Qayyim membantah dengan bantahan yang ilmiah dan cukup gamblang terhadap orang yang menyangka dan menyatakan bahwa Ishaq lebih tua daripada Ismail, dan bahwa Ishaq lah yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Ya, dibantah secara ilmiah, ya, dengan beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Beliau Nabi Ismail, dari jalur Nabi Ismail hanya satu orang Nabi dan Rasul, dan beliau adalah sebaik-baik Nabi dan penutup para Nabi, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara melalui jalur Ishaq, beliau punya anak yang bernama Ya'qub. Ya'qub ini memiliki banyak anak, yang diantaranya Yusuf alaihi salam, dan seluruh para Nabi yang datang setelah Ya'qub, setelah Yusuf alaihi salam, Musa, Isa, dan yang lain-lainnya, semuanya yang Allah utus kepada Bani Israel adalah anak keturunan Ya'qub. Maka seluruh para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, nasab mereka berujung kepada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dikatakan sebagai ayahanda Nabi kita, atau juga disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Naam. Qala walidhalik nafa an yakuna lahu khalilun ghairullah, karena beliau sudah berada di puncak cinta Allah Jalla wa Ala, maka beliau meniadakan ada khalil selain Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Karena hati beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah penuh, telah penuh dengan cinta, pengagungan dan ma'rifat kepada Allah Jalla wa Ala. Tiada ruang yang tersisa untuk selain Allah Jalla wa Ala. Naam, ya. Yeah. Dan tiada yang beliau cintai melainkan karena Allah Jalla wa Ala. Fala yattasihu li ahadin, sehingga hati beliau itu tidak muat lagi untuk selain Allah Jalla wa Ala. Walau kana lahu qalil min al-khalq, andai kata di antara makhluk ini ada yang diangkat sebagai khalil beliau, lakana Abu Bakr as-Siddiq, maka sungguh Abu Bakar lah orang yang paling berhak, yang paling tepat untuk beliau jadikan sebagai khalil beliau. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakr wa istikhlafihi min ba'di. Ucapan beliau ini merupakan isyarat akan keutamaan Abu Bakar, dan bahwa beliau lah khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Maka ini bantahan kepada kaum Syiah yang mencela Abu Bakar, bahkan kepada orang yang jatuh ke dalam paham tasyayyu', bahwa Ali adalah sahabat yang paling mulia. Itu tasyayyu' namanya, ya. Tasyayyu' itu adalah anggapan akidah bahwa Ali sahabat yang paling mulia tanpa mencela sahabat yang lain. Ini namanya akidah tasyayyu', juga akidah yang menyimpang. Ya. Kalau disebut kata Syiah, maka dimaksud dengan kata Syiah secara umum adalah mereka yang mencela para sahabat Nabi dan berlindung atau berkedok cinta ahlul bait. 6. Summa akhbara an ghuluwi al-yahudi wan-nasara fi quburi anbiya'ihim hatta sayyaruha mutaabbadatin syirkiyah. Kemudian di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang sikap ghulu orang-orang Yahud dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Karena sikap ghulu mereka terhadap para nabi mereka atau kuburan para nabi mereka, sehingga mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah yang penuh syirik. Wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim, maka beliau pun melarang umatnya melakukan perbuatan Yahudi dan Nasara yang Allah Jalla wa Ala kutuk karena itu. Dan dalam hadis sebelumnya Nabi menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi wan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat salat, ya, sebagai masjid. Qala munasabatul hadith lil bab. Sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas besarnya dosa orang yang beribadah, ya, yang melakukan salat kepada Allah Jalla wa'ala di sisi kuburan orang yang saleh, ya, apalagi jika dia memalingkan ibadahnya kepada kuburan orang saleh tersebut. Kata Syekh, anna fihi nahya an ittikhadhi al-quburi amkinatan lil ibadah. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Li'annahu wasilatun ila syirk. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah wasilah kepada syirik. Kama taf'alul yahud wan nasara wa ghairuhum min ahli al-bid'ah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara serta selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, yang suka dengan kuburan tapi jauh dari masjid sebagian mereka. Ya? Kalau ada ritual-ritual ibadah-ibadah yang bid'ah di pemakaman kuburan yang katanya keramat dengan tanda kutip kuburan wali, walaupun di tengah-tengah hutan, ya, sama aja sebagian mereka hadir ikut serta. Tetapi pas giliran azan dikumandangkan ke masjid, justru malas-malasan, padahal masjid tempat yang paling Allah cintai. Masjid yang bersih, ya, bersih, wangi lagi, ya. Dia kita dapatkan lebih semangat kepada kuburan daripada pergi ke kuburan daripada ke masjid. Kalau ke kuburan sebagian mereka histeris, ya, tidak berani merokok sambil duduk di samping kuburan para wali, ya, memakai pakaian yang rapi. Begitu ke masjid, masya Allah, dalam masjid dia berani ngerokok, ngekeh-ngekeh di dalam masjid, dia ketawa ketiwi, ya, kemudian berani berbicara tentang dosa di dalam masjid. Giliran ke kuburan, masya Allah, pucat wajahnya, histeris langsung, ya. Alhamdulillah atas hidayah mengenal tauhid dan sunnah. Qala ma yustafadu min al hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. Di dalam hadis ini terdapat larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ia salat di sisi kuburan tersebut atau salat menghadap kuburan tersebut. Masuk juga dalam larangan ini adalah yubna alaiha masajid, dibangunkan masjid di atas kuburan tersebut. Oh, kubah atau kubah. Hadaran minal wuku'i fi syirki bisababi dzalik. Semua itu agar manusia tidak jatuh ke dalam syirik disebabkan perbuatan itu. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Tiada suatu kuburan yang dijadikan sebagai tempat melakukan kesyirikan dan kebid'ahan melainkan sebelumnya karena sudah ada orang-orang yang suka salat di situ, ya, atau salat menghadap kepadanya, atau dibangunkan masjid di atasnya, atau dibangunkan kubah. Dan andai kata ada yang beralasan, oh, saya enggak akan, insyaallah enggak akan terjadi kesyirikan dengan saya membangunkan masjid, ya, di atasnya, atau dengan salat di sisinya, atau salat menghadapnya, atau membangunkan kubah, kita katakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tepat untuk diikuti. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada dirimu, karena beliau berbicara dengan wahyu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat, lebih cinta kepada umatnya daripada dirimu dalam berdakwah. Dan andai kata tidak terjadi, tetapi Nabi telah melarangnya. Jelas? Athaniya, faedah yang keempat, saddu dzara'il mufdhiyati ila syirik. Anjuran menutup seluruh pintu yang dapat mengantarkan manusia kepada syirik. Yang diantaranya adalah membangunkan masjid di atas kuburan, salat di sisi kuburan, salat menghadap kuburan, atau membangunkan kubah di atas kuburan. Naam. Yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalih. Hadis di atas menerangkan kepada kita sifat cinta Allah Jalla wa'ala. Bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bernama salih, dan yang paling dicintai dari mereka adalah para nabi dan para rasul. Dari para nabi dan para rasul yang paling dicintai adalah dua nabi, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dicintai dari dua nabi yang paling mulia tersebut adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sifat cinta Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, yang tak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat cinta manusia, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Faedah yang keempat, fadlul khalilain Muhammadin wa Ibrahim alaihimassalam. Hadis di atas menerangkan keutamaan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Di mana hanya dua nabi ini yang diberitakan dalam Al-Qur'an, satunya dalam Al-Qur'an dan satu lagi dalam hadis sebagai khalilullah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Dari sisi dalil hanya dua nabi ini yang disebutkan sebagai khalil Allah Jalla wa'ala. Faedah yang kelima dari hadis di atas adalah fadl Abi Bakr as-Siddiq wa annahu afdhalul ummati 'ala al-itlaq. Hadis di atas menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan bahwa Abu Bakar adalah umat yang paling mulia secara mutlak. Ya, maka ini bantahan terhadap kaum Syiah yang mencela Abu Bakar atau yang berkeyakinan bahwa Ali lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Naam. Dan di sini hendaknya kita berhenti sejenak untuk memikirkan kenapa sih Abu Bakar menjadi umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad yang paling mulia, sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia. Apa hanya dikarenakan beliau lebih sering dengan Nabi daripada para sahabat yang lainnya? Hanya sekedar itu? Apakah beliau menjadi sahabat yang paling mulia hanya dikarenakan beliau sebagai mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menikahkan putrinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah apa? Ini hendaknya perlu kita pelajari. Perlu kita pikirkan. Jawaban itu akan kita dapatkan tatkala kita mempelajari dan membaca biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila kita membaca biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disusun dan diuraikan oleh para ulama, di sana kita akan mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Kenapa Abu Bakar menjadi manusia atau umat yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana akan kita dapatkan jawabannya. Yang secara kesimpulannya, singkatnya adalah keimanan yang menancap di dalam kalbu beliau. Kecintaan beliau yang sangat sempurna untuk Allah. Kemudian cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal saleh beliau yang tak dapat dikalahkan oleh siapapun dari kalangan umat manusia setelah para nabi dan para rasul. Naam. Kemudian faedah yang keenam dari hadis di atas, kata beliau, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq. Hadis ini merupakan dalil tentang keabsahan, atas keabsahan khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya. Di antara dalil lainnya adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit meminta Abu Bakar menjadi imam menggantikan beliau. Mur Aba Bakrin liyusalli bin nas, dalam hadis Bukhari Muslim, perintahkan Abu Bakar mengimami salat manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakr idza qara'a al-Qur'an akhadhahu al-buka. Wahai Rasulullah, jangan Abu Bakar yang jadi imam. Kenapa? Karena kata Aisyah, putri beliau sendiri merupakan ibunda kita dan istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tercinta. Jangan Abu Bakar, wahai Rasulullah, karena Abu Bakar itu kalau baca Al-Qur'an pasti nangis. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Ya. Ini di antara dalilnya. Maka ini bantahan terhadap kaum Syiah yang menyatakan bahwa yang paling tepat menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Ini adalah bantahannya. Maka karena aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah kaum muslimin yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' para as-salaf, bahwa khalifah yang paling tepat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yang benar, ya, setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naam. Menurut kesepakatan ulama salaf, ya, hanya saja dalam bab akidah dibahas dalil yang menunjukkan bahwa khilafah yang paling tepat setelah Rasulullah itu adalah untuk Abu Bakar, nassan atau isyarat dari Nabi. Ya. Taib. Qala faedah berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, insyaallah kita selesaikan bab ini hari ini. Setelah itu baru ana sebutkan apa yang telah ana janjikan sebelumnya, yaitu jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait pertanyaan yang seringkali dilemparkan oleh sebagian orang dalam hal ini, lalu bagaimana, yaitu bagaimana dengan kuburan Nabi yang berada di dalam masjid, apakah tidak bertentangan dengan hadis-hadis ini, ya, dan sebagian kuburiyun menjadikannya sebagai dalil terhadap ritual-ritual mereka tersebut. Insyaallah setelah kita selesaikan bab ini, kita selesaikan terlebih dahulu, ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah was salatu 'indaha min dhalika wa illam yubna masjid wa huwa ma'na qawliha khushya an yuttakhadha masjida fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Hadis-hadis yang telah berlalu, yang telah sebutkan beberapa hadis sebelumnya, kurang lebih ada 3 hadis. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat salat, salat di sisinya atau melakukan pembangunan di atasnya. Wa huwa fi akhir hayati. Dalam keadaan beliau hampir meninggal dunia, menjelang wafat di akhir hayat beliau. Di dalam hadis tersebut beliau juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat salat, sebagai tempat ibadah, ya, dan memasukkan, ya, meletakkan, memajangkan gambar orang-orang saleh di tempat-tempat ibadah. Wa huwa fi siyaq, dan beliau dalam sakaratul maut. Menerangkan ini perkara serius, perkara besar, sampai-sampai Nabi SAW masih mau melarang dan memberikan peringatan atas hal itu, sementara beliau dalam sakaratul maut, sementara beliau di akhir hayatnya. Wa salatu 'indaha min dhalik, salat di sisi kuburan termasuk dalam larangan ini, walaupun tidak dibangunkan masjid pada kuburan tersebut. Karena dengan melakukan salat di tempat kuburan tersebut, dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid, seperti hadis Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan permukaan bumi ini sebagai masjid, tempat salat, kecuali tempat-tempat yang telah datang pengecualiannya di dalam beberapa hadis yang baik, yang sahih. Ya. Yang kedua kata Syekh, wa fa inna sahaba, karena ucapan Aisyah sebelumnya, khusya an yuttakhadha masjid, dan beliau khawatir, ya, atau para sahabat khawatir, ya, akan dijadikan kuburan beliau sebagai masjid, karena para sahabat, padahal para sahabat tidak membangunkan masjid, bangunan masjid di sekitar kuburan beliau. Tetapi hal itu dikhawatirkan, menunjukkan bahwa kekhawatiran beliau akan dijadikan kuburan beliau sebagai masjid bukanlah dengan dibangunkan bangunan masjid di sisi atau di atasnya, tetapi dengan dilakukan sholat di sisinya. Ini menerangkan kepada kita bahwa melakukan sholat di sisi kuburan, ya, masuk dalam larangan menjadikan kuburan sebagai masjid di dalam beberapa hadis yang telah kita simak di atas. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida. Setiap tempat yang dilakukan salat padanya itu dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Dimanapun umatku berada dan masuk waktu salat, hendaknya dia salat dimanapun. Nah, tentunya dikecualikan darinya tempat-tempat yang telah dikecualikan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Syahid dari hadis tersebut, tempat yang dilakukan salat dinamakan sebagai masjid. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadha min kalam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala yuwaddihu bihi ma tadulu alaihi al-ahadith as-sabiqah fil bab. Yang beliau sebutkan di atas merupakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala untuk menjelaskan apa yang telah ditunjuk oleh beberapa hadis yang telah beliau sebutkan dalam bab ini sebelumnya. Qala tawdhihu kalami Ibn Taymiyyah. Berikut ini penjelasan terhadap ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala di atas. Faqauluhu faqad naha anhu fi akhir hayatih. Maksudnya adalah larangan beliau di dalam hadis junduk di atas. Sementara ucapan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah, melaknat orang yang melakukan perbuatan itu dalam keadaan beliau sedang sakaratul maut, itu kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang beliau sebutkan di awal bab. Wa qaul wa salati 'indaha ay min ittikhadhiha masajid, maksudnya menjadikan kuburan itu sebagai tempat salat masjid. Wa qaul wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangunkan masjid, maksudnya as-salatu 'inda al-quburi min ittikhadhiha masajid al-mal'un man fa'alahu walau biduni bina'i masjid, bahwa menjadikan kuburan salat di sisi kuburan masuk ke dalam kategori menjadikannya sebagai masjid yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya walaupun tanpa ada bangunan masjid di sisinya. Qala wa qawlu wa huwa makna qawliha khasyi an yuttakhadha masjida, maksudnya adalah makna qawli Aisyah fi ta'lidi dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabrihi. Maksudnya bahwa ucapan Aisyah radhiyallahu anha di atas, beliau sedang menerangkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya dan tidak di tempat yang terbuka di luarnya. Wa qawlu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan, sesungguhnya para sahabat tidak pernah membangunkan bangunan masjid di sekitar kuburan beliau, maksudnya lima alimu min tasydidihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam hal itu, telah memberikan peringatan yang sangat keras agar kuburan itu tidak dijadikan sebagai masjid, tidak membangunkan masjid di atas kuburan atau di sisi kuburan atau menjadikannya sebagai tempat salat. Wala'ana man fa'alahu fayakunu al-maqsudu an-nahyu 'ani salati fiha, karena mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan salat di sisi kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat salat dan membangunkan masjid di atasnya. Fayakunu al-maqsud an-nahyu 'ani salati 'indaha, maka maksudnya adalah larangan salat di sisi kuburan tersebut. Qala wa qawluhu wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fiha faqad ittukhidha masjida likawni 'inda lis-salah wa illam yubna, setiap tempat yang seorang bertujuan salat padanya maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Kenapa? Karena tempat tersebut telah dijadikan sebagai tempat salat, wa illam yubna, walaupun tiada bangunan padanya. Wa qawluhu, ini hanya penjelasan tambahan yang telah kita simak pada pertemuan yang sebelumnya, oleh karena kita baca ya cepat . Wa qawluhu wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, setiap tempat yang dilakukan salat padanya dinamakan masjid, maksudnya kata Syekh ai wa illam yuqsad bidzalika bi khususih, walaupun dia tidak mengkhususkan itu adalah khusus untuk masjid, dengan dia melakukan salat di situ tempat tersebut sudah dikatakan masjid, maka masuk ke dalam kategori larangan menjadikan kuburan sebagai masjid walaupun dia cuma salat hanya sekali, dua atau tiga kali, tidak terus menerus lima waktu di sisinya. Bal awqat fi as-salah 'aradan lama hana waqtuha fihi, bahkan masuk ke dalam larangan ini dia salat di sisi kuburan hanya kebetulan berpapasan dengan masuknya waktu salat, tetap tidak boleh. Qala wa qawluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ucapan beliau di atas yaitu seperti sabda Nabi, telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci untukku. Arada bil istidlal lil jumlah dati qablaha, beliau ingin menjadikan sabda Nabi ini sebagai dalil terhadap ucapan yang beliau sebutkan sebelumnya, yaitu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi arda masjida, Nabi menamakan bumi sebagai masjid tatkala boleh dilakukan salat padanya, dilakukan salat padanya. Tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha, di mana salat boleh dilakukan di sudut mana saja dari permukaan bumi ini illa masdathnahu dalil, kecuali tempat-tempat yang telah ada pengecualiannya dalam hadis hadis yang sahih. Baik, berikut ini hadis terakhir, dan hadis ini kita baca cepat karena maknanya dan kandungannya pun sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa li Ahmad bi sanadin jayyin 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an inna min syararin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya' walladhina yattakhidun al-qubur masajid, wa rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan syararun nas syararun bi kasri syin jam'u syarr af'alu tafdhil من تدركم الساعة أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara manusia terburuk, di antara manusia yang paling buruk adalah mereka yang ketika hari kiamat terjadi dan mereka masih hidup. Maksud mereka didapati oleh hari kiamat dengan keluarnya tanda-tanda hari kiamat, sudah dekatnya hari kiamat. Naam. Khurujid dabbah, seperti keluarnya seekor hewan yang bisa yang mengajak bicara manusia. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya tanda-tanda di mana ketika tanda-tanda tersebut keluar, la yanfa'u nafsun imanuha ma lam takun amanat min qabl fi imaniha au kasat fi imaniha khaira. Orang-orang yang tadinya tidak beriman langsung beriman di hari itu, tetapi keimanan mereka pada hari itu tidak lagi bermanfaat karena sebelumnya mereka tidak beriman atau sebelumnya tidak melakukan kebaikan dalam keadaan sebagai orang yang mukmin. Adapun orang-orang yang beriman, mereka diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum itu dengan datangnya angin selembut kain sutra atau yang lebih lembut dari kain sutra dari arah Yaman, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kata Nabi, di antara manusia terburuk di sisi Allah adalah alladzina yattakhidun al-qubura masajid, yang menjadikan kuburan sebagai masajid, dengan makna di atas tadi, salat di sisinya walaupun tidak dibangunkan bangunan masjid atau memang membangunkan masjid. Yang ketiga, salat menghadapnya. Nih, menghadap kuburan. Yang keempat, membangunkan kubah di atasnya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, "Anna fihi tahdhir min ittikhadhi al-quburi masajid yusalla fi sahatiha wa yatabarraku biha li'annahu dhari'atun ila syirk." Hadis ini beliau sebutkan dalam bab ini karena di dalam hadis ini ada peringatan keras dari Nabi SAW agar kuburan itu tidak dijadikan sebagai masjid yang dilakukan salat pada halamannya dan dilahapkan berkah padanya, karena itu semua merupakan wasilah kepada syirik. Ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, at-tahdhiru 'anil salati 'indal qubur li'annahu wasilatun ila syirk. Peringatan keras dari Nabi SAW, salat di sisi kuburan, apalagi salat menghadap kubur, sudah di sisi kuburan, menghadap kuburan lagi. لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ, karena perbuatan tersebut merupakan wasilah kepada kesyirikan. Faedah yang kedua, أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاتِ فِيهَا فَهُوَ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ. Bahwa orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat salat, dia termasuk orang makhluk yang paling buruk di sisi Allah, walaupun tujuan dia untuk bertakarrub kepada Allah. Dia salat karena Allah, bukan untuk orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Tetapi dia menjadikan kuburan itu sebagai tempat salat, tempat ibadah. Dengan itu dia telah menjadi orang yang paling buruk di sisi Allah menurut hadis Nabi ini, apalagi kalau dia melakukan syirik besar. Karena perbuatan dia tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah wasilah kepada syirik besar. Dan al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah itu mengambil hukum ujungnya, sekalipun dosa dia tidak sama ya di bawah dosa orang yang telah melakukan syirik besar. secara langsung. Qala thalitha, faedah yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, bahwa hari kiamat itu terjadi ya terhadap manusia-manusia terburuk. Faedah yang keempat dari hadis di atas adalah at-tahdhiru 'ani syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Peringatan keras dari kesyirikan dan seluruh sarana yang dapat mendekatkan manusia kepada syirik, walaupun tujuannya baik. Ya, mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Walaupun tujuan dia baik, tujuannya ta'zim guru, tujuannya i'tibar dan seterusnya, selama yang dia lakukan itu adalah wasilah kepada syirik, membangunkan kubah di atas kuburan, ya, membangunkan masjid di atas kuburan, ya, salat di sisi kuburan tersebut atau salat menghadap kuburan tersebut. Baik. Sebagai faedah bahwa dikecualikan dari ini adalah salat jenazah bagi orang yang belum sempat menyolati jenazah tersebut dan jenazah tersebut belum lama dikuburkan. Kenapa ini dikecualikan? Yang pertama karena ada hadis Nabi mengecualikan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan kana imra'atun sauda taqummul masjida fatuwfiyat. Dahulu di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang hitam yang sehari-harinya dia menyapu Masjid Nabawi. Ketika ia wafat, para sahabat pun mensalatinya, ya, dan menguburkannya tanpa diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi pun bertanya, siapa, di manakah wanita yang sering menyapu masjid itu? Begitu diberitahukan kepada beliau bahwa ia telah wafat, maka Nabi menyatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Dan dulu dia ala qabriha, tunjukkan kuburannya kepadaku. Beliau pun mendatangi kuburannya dan salat jenazah di sisi kuburannya. Ada pengecualian dari hadis Nabi. Yang kedua, karena salat jenazah itu tidak ada ruku' dan sujud di dalamnya. Oleh karena jangan ditanya, ustaz, berapa rakaat salat jenazah itu? Memang tidak ada ruku' dan sujud di dalamnya. Nah, jelas ya? Nah, barakallahu fikum.